Berenang di tepi pantai, banyak minyak sampah dan kotoran. Aku nyebur menerjang ombak, bikin lengket badan dan rambut. Lepas kail tepi sungai, airnya coklat dan berbusa. Tak ada ikan yang nyangkut, malah bikin gatal kulit dan bau. Lautku gak biru lagi, sungaiku gak jernih, gak jernih lagi. Alamku gak bagus lagi, alamku gak perawan lagi. Lereng dan pegunungan penuh lapangan golf dan villa. Tak ada yang nahan air, bikin banjir kota-kota. Lihat hutan dari pesawat, mana solusi Indonesia? Imajiku hutan rimba, yang ada potak dan tandus. Gunungku gak hijau lagi, hutanku gak lebat lagi. Alamku gak bagus lagi, alamku gak rawan lagi.